Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan درس kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada pembahasan yang keenam tentang hal-hal yang diharamkan dilakukan pada sholat Jumat, terkhusus ketika khutbah. Disebutkan di sini yang pertama yaitu diharamkan berbicara Ketika khatib sedang berkhutbah. Ini sudah kita jelaskan, bahkan untuk menegur seseorang dan mendiamkannya saja termasuk dari perbuatan al-lawu. Apa itu al-lawu? Yaitu al-kalamul batil, ucapan yang batil yang tertolak. Barakallahu fikum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah merajihkan di dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa diharamkan pula untuk menjawab bacaan Alhamdulillah dari orang yang bersin, membalas hamdalahnya orang yang bersin, yaitu dengan mengucapkan Yarhamukallah. Sebagaimana pula juga tidak diperbolehkan untuk menjawab salam ketika al-imam yakhutub, ketika imam sedang berkhutbah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menegaskan bahwa larangan berbicara ketika imam sedang berkhutbah adalah ketika imam itu berkhutbah. Adapun imamnya sudah naik di atas mimbar dan dia belum menyampaikan khutbahnya, Barakallahu fikum, atau sedang azan dikumandangkan, dia belum berkhutbah, atau duduk di antara dua khutbah, diperbolehkan berbicara pada saat-saat tersebut. Jadi yang terlarang barakallahu fikum adalah berbicara ketika imam khatib sedang berbicara, khatib sedang berkhutbah. Dan bahkan beliau menyebutkan di dalam salah satu kitab beliau dari Sa'labah bin Abi Malik, innahum kanu yatahaddatsuna hina yajlisu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar hatta yaskuta al-mu'adhdhin, fa idza qama Umar 'ala al-mimbar lam yatakallam ahadun hatta yaqdiya khutbatahu kiltaihima. Dari Sa'labah bin Abi Malik, mereka para sahabat itu mereka berbicara ketika Umar bin Khattab duduk di atas mimbar, baru duduk sampai muadzin menyelesaikan azannya. Fa idza qama Umar 'ala al-mimbar, dan apabila Umar berdiri di atas mimbar, lam yatakallam ahadun, tidak ada seorang pun yang berbicara sampai Umar menyelesaikan dua khutbahnya. Barakallahu fikum. Bahkan dikatakan oleh Syekh setelah beliau menyebutkan hadis ini, fatabata bi an bi hadza annaka la al imam huwa alladhi yaqta al kalam la mujarrada su'udihi 'ala al-mimbar wa anna khurujahu 'alaihi la yamna'u min tahiyyatil masjid. Nah, maka berdasarkan ini, hadis ini, maka ditegaskan bahwa kalam imamlah, ucapan khatiblah yang mengharamkan bagi kita untuk berbicara, bukan dikarenakan dia menaiki mimbar, akan tetapi ketika dia berbicara, ketika khatib berbicara, itulah yang melarang kita untuk berbicara. Barakallahu fikum, bukan karena imamnya sedang naik di atas mimbar. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, wa yuhramu takhatti riqabin nasi atna al-khutbah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li rajulin ra'ahu yatakhatta ar-riqab ijlis faqad adaita fa fihi adhiyatun lil musallin wa isghalun lahum an sima'il khutbah. Diharamkan untuk melangkahi pundak-pundak kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum, melangkahi pundak-pundak kaum muslimin untuk mencari saf terdepan ketika khatib sedang berkhutbah. Nah, bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, walaupun dia melihat bahwa di depan ada tafrid, ada celah yang kosong, ada celah yang kosong, dilarang untuk melangkahi pundak-pundak kaum muslimin ketika berkhutbah. Nah, diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, ketika beliau melihat seseorang yang melangkahi pundak para sahabat, beliau mengatakan ijlis faqad adzaita. Ini ketika berkhutbah Nabi mengatakan ijlis, duduk. Maka sungguh engkau telah telah barakallahu fikum menyakiti, memberikan gangguan. Maka sungguh engkau telah memberikan gangguan. Kenapa dilarang? Nam, di dalam hadis tadi, di dalam ucapan Nabi terdapat alasannya, yaitu aziyatun lil musallin, gangguan terhadap orang-orang yang sedang duduk. Dan juga iswalun lahum an sima'il khutbah, menyibukkan mereka, memalingkan, mengalihkan perhatian para jamaah. Nah, mengalihkan perhatian para jamaah. Nah, barakallahu fikum. Contohnya saja yang sering kita dapati ketika berkhutbah, ada saja satu orang yang betulkan mik, wirawiri kesana kemari, ini mengganggu. Nah, walaupun kita ucapkan jazakallahu khairan bagi ikhwan yang cukup membantu. Nah, akan tetapi barakallahu fikum, ini hanya sebatas contoh saja tanpa maksud. Barakallahu fikum, mengganggu. Nah, mengganggu dan memecah perhatian kaum muslimin, para jamaah. Memecah perhatian para jamaah. Inilah sebab kenapa dilarang ketika khutbah barakallahu fikum seseorang melangkahi pundak-pundak, nah, pundak-pundak kaum muslimin, para jamaah, untuk mengisi saf yang terdepan yang dia lihat masih kosong. Nah, dan tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hal ini tidak lepas dari perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Naam, di antara mereka ada yang mengatakan al-karohah, al-karohah, bahwa hukum perbuatan ini makruh. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, wal aktsar an ala annaha karohatu tanzih. Mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama dalam permasalahan ini meyakini bahwa perbuatan ini hukumnya makruh. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Nah, adapun pendapat yang lainnya, di antaranya Syekh barakallahu fikum dari kalangan Al-Mu'asirin, yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menegaskan bahwa perbuatan ini terlarang, dilarang, hukumnya haram. Kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seseorang ia takhatta riqaban nas yaumal jumu'ah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Seseorang datang dan dia melangkah-langkahi pundak-pundak para jamaah pada hari Jumat sementara Nabi ketika itu sedang berkhutbah. Faqala lahu an-nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ijlis faqad adzaita, duduklah, sungguh engkau telah memberikan gangguan. Nah, memberikan gangguan. Gangguan kepada para jamaah, kemudian juga barakallahu fikum memecah perhatian para jamaah ansimail khutbah dari mendengarkan khutbahnya sang khatib. Nah, dan ini pun juga dikuatkan, pendapat ini dikuatkan oleh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahumullah, dan sebelumnya pendapat ini juga dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir Ibnu Abdul Bar An-Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, wallahu taala alam bisawab, kita tidak bisa memberikan tarjih, kita hanya bisa menukilkan. Nah, hanya bisa menukilkan. Akan tetapi, nah, ihtiyatan, dalam rangka kehati-hatian, dalam rangka kehati-hatian, barakallahu fikum, kita mengupayakan untuk meninggalkan perbuatan ini. Dalam rangka kehati-hatian kita meninggalkan perbuatan ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika langsung mengatakan ijlis, dan itu posisi beliau sedang berkhutbah. Ijlis faqad adzaita. Nah, tentunya para sahabat ini, nah, mungkin ada yang beralasan kalau di situ ada tempat kosong enggak apa-apa. Nah, tentunya para sahabat yang melakukan perbuatan ini, yang melangkahi pundak-pundak, tentunya dia mengira bahwa di depan ada celah yang kosong. Kalau tidak ada yang dia lihat, nam, ada perlu apa dia sampai melangkahi pundak-pundak para sahabat untuk mencari saf terdepan? Barakallahu fikum, itu ketika khutbah. Dan bahkan ada yang lebih parah lagi di antara ulama yang berpendapat mutlak tidak boleh melangkahi barakallahu fikum riqaban nas, pundak-pundak kaum muslimin, baik ketika imam sedang berkhutbah ataupun tidak, untuk mencari posisi yang terdepan. Nah, akan tetapi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nam, walaupun sebelumnya beliau mengatakan fal aula al akhdhu bil umum, lebih utama untuk nam beramal dengan keumuman hadis tersebut. Apa itu keumuman dari makna hadis tersebut? Alla yatakhatta riqaban nas, alla yatakhatta ila al-furjah, tidak melangkahi pundak-pundak kaum muslimin untuk mencari celah yang kosong. Lakin law takhatta birifkin wasta'zana mimman yatakhattahu ilal furjah ila hadhil furjah fa arju an yakuna alla yakuna fi dhalika ba'sun. Akan tetapi kalau seandainya dia melangkah mencari celah, naam, dengan lembut dan meminta izin barakallahu fikum dari orang yang akan dia langkahi, untuk mencari tempat kosong tadi, maka saya berharap perbuatan ini tidak mengapa. Nah, dengan cara yang lembut, cara yang baik, adab, barakallahu fikum, dan meminta izin kepada orang yang dilangkahi, beliau mengatakan, saya berharap perbuatan ini tidak mengapa. Akan tetapi, seperti yang kita katakan tadi, ihtiyaton, dalam rangka kehati-hatian, al-aula tarkuhu, lebih utama untuk kita meninggalkan perbuatan ini. Wa ammal imam fala yaba'sa bitakhattihi ar-riqaba idza lam illam yumkinhu al-wusula ila makanihi illa bidzalik. Adapun imam maka tidak mengapa bagi dia melangkahi pundak-pundak para jemaah, maksudnya khatib, ya. Kalau seandainya tidak memungkinkan bagi dia untuk sampai ke tempat yang dia inginkan, yaitu ke mimbarnya, kecuali dengan cara melangkahi pundak-pundak kaum muslimin, maka tidak mengapa. Nah, kalau imam, karena memang posisinya harus terdepan, barakallahu fikum. Akan tetapi, nah, kalau seandainya ada pintu samping, maka ini afdol, lebih utama dia masuk dari pintu depan atau pintu samping, bukan dari lewat pintu belakang. Wa yukrahu at-tafriqa baina itsnaini liqoulihi sallallahu alaihi wasallam man ittasala yawmal jum'ah thumma raha falam yufarriq baina itsnaini فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Dan dimakruhkan untuk memisahkan antara dua orang. Nah, maksud memisahkan antara dua orang, hadis yang baru saja kita bacakan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maksudnya adalah memisahkan antara dua orang di sini dikatakan dimakruhkan memisahkan antara dua orang, maksudnya adalah al-qu'ud bainahuma, dia duduk antara dua orang ini. Nah, orang ini tadi duduknya rapat, kemudian tiba-tiba dia duduk di antara kedua orang ini. Fala yuzahim rajulaini, nah, atau celahnya hanya sedikit, kemudian dia masuk di dalamnya sehingga menyempitkan, memberikan kesempitan kepada dua orang jamaah ini, terutama kalau seandainya cuaca sangat panas. 6, barakallahu fikum, sehingga hal ini tentu mengganggu para jamaah. Berkata Ibnu Rajab di dalam kitabnya Fathul Bari, jadi Ibnu Rajab juga memiliki syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau pun memberikan judulnya dengan Fathul Bari, bukan hanya Ibnu Hajar Al-Asqalani saja, tapi yang ma'ruf dan yang paling sempurna yaitu, dan paling banyak dinukil, yaitu kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan paling banyak tersebar dan dijadikan rujukan. Kitabun kabirun nafi', kitab yang besar dan sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Rajab juga memiliki syarah dari Sahih Al-Bukhari, nam dengan judul sama, Fathul Bari. Faidah kana zalika, beliau mengatakan, fa'inkana zalika min ghairi tajjikin alaihima wala daf'in wala adha, mislu an yakuna bainahuma furjatun, fa'innahu yajuz bal yustahab li'annahu ma'murun bisaddil khalal fis soffi wa illa fahuwa manhiyun anhu illa an ya'dana fi zalik. Apabila kalau dia melakukan perbuatan itu tanpa menyempitkan tanpa memberikan kesempitan antara dua orang tersebut, tanpa menggeser-geser dan mendorong dan tanpa memberikan gangguan. Contoh seperti kalau seandainya antara dua orang itu ada celah yang kosong, yang lebar, ada celah yang kosong yang bisa dia isi. Fa innahu yajuz, maka yang seperti ini tidak mengapa. Bal yustahab, bahkan disenangi perbuatan ini, dianjurkan, yustahab. Li'annahu ma'murun bisaddil khalal, dikarenakan dia dan juga seluruh jamaah diperintahkan untuk menutupi celah di dalam saf-saf tersebut. Wa illa fahuwa manhiyun anhu. Kalau tidak ada enam alasan yang tadi, misalnya sempit, tidak lapang dan seterusnya, maka terlarang. Tapi kalau seandainya dengan alasan tadi tidak menyempitkan dan juga tidak sampai mendorong dan memberikan gangguan, tidak sampai demikian, maka tidak mengapa. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Rajab, bal yustahab, disenangi. Yustahab, disenangi, dikarenakan kita diperintahkan untuk mengisi celah-celah yang kosong. Barakallahu fikum. Dalilnya di sini disebutkan, man iltasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia berangkat ke masjid, falam yufarrik baina itsnaini, dan dia tidak memisah antara dua orang di masjid, kemudian dia salat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka diampunilah dosa-dosanya antara Jumat dan Jumat setelahnya. Antara Jumat tersebut dan Jumat setelahnya, dosanya diampuni. Barakallahu fikum, selama satu pekan. Nah, selama satu pekan. Sudah sering kita jelaskan bahwa apabila ada sebuah amalan dengan fadilah ampunan dosa seperti yang baru saja kita sebutkan, maksudnya adalah dosa yang dimaksud di sini adalah as-saghair. As-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Di dunia ini Allah tidak mengampuninya kecuali dengan dia bertaubat dari perbuatan tersebut. Akan tetapi dikatakan oleh Ibnu Hajar, kalau seandainya dia banyak melakukan fadilah, keutamaan-keutamaan amalan dengan fadilah ampunan dosa, sampai dosa sawairnya habis, hilang, terhapuskan, maka diharapkan setelah itu kabairnya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya, al-mas'alatus sabi'ah, bima tutrakul jum'ah. Bima tutrakul jum'ah. Tutrakul jum'ah itu bidraki rak'atin ma'al imam. Jum'at itu didapati seseorang dikatakan sudah melaksanakan sholat Jum'at ketika dia mendapati satu rakaat bersama imam. Nah, satu rakaat bersama imam. Maksudnya ketika dia masbuk dan dia mendapati rakaat kedua, rakaat terakhir, maka dia dengan menyelesaikan sholat tersebut, maka dia sudah sah dan sudah bisa dikatakan telah melakukan kewajiban sholat Jumat. Nah, tentunya dia menambah satu rakaat masbuk. Setelah imam salam, dia menambah satu rakaat. Nah, maksudnya dengan dia mendapati satu rakaat bersama imam, maka dia sudah mendapatkan sholat Jumat. Sehingga oleh karena itu dia tidak perlu lagi untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, adapun kalau seandainya dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, karena satu rakaat itu didapati minimalnya pada posisi apa? Ruku. pada posisi rukuk di dalam hadis Abu Bakr. Dan satu rakaat itu didapati dengan rukuk. Nah, ini minimalnya. Minimalnya dia mendapatkan rukuknya imam. Dia masuk di dalam sholat paling lambatnya ketika imam sedang rukuk. Nah, dengan itu dia sudah mendapatkan satu rakaat. Barakallahu fikum. Adapun kalau seandainya dia datang di rakaat terakhir dan posisi imam telah bangkit dari rukuk dan seterusnya, maka dia tidak belum mendapatkan sholat Jumat. Dan oleh karena itu dia harus menambah bukan dua rakaat, tapi menambah berapa? Empat rakaat. Nah, empat rakaat karena dia belum mendapatkan satu rakaat bersama imam. Mafhum? Jadi orang yang masbuk pada sholat Jumat, pada sholat Jumat, dan dia mendapati imam pada rakaat terakhir setelah imam bangkit dari ruku dan seterusnya, baik dalam keadaan itidal, sujud, duduk atau tasyahud, maka dia menambahnya berapa? Dua kali atau empat kali? Empat kali. Enam. Karena seseorang bisa dikatakan mendapati Jumat adalah dengan mendapatkan satu rakaat bersama imam. Dan satu rakaat itu hitungannya bagaimana? Dengan mendapati rukuk bersama imam. Minimalnya dia masuk di dalam ibadah sholat bersama imam ketika imam sedang rukuk. 6. Wa in adraka aqalla min raka'atin shalla dhuhran. Nah, di sini disebutkan. Kalau seandainya dia mendapati kurang dari satu rakaat, kurang dari satu rakaat, masih 0,5 rakaat misalnya, barakallahu fikum, berarti dia naam salat zuhur, bukan salat Jumat lagi. Barakallahu fikum. Naam. Dan ini sudah kita jelaskan pada tentang sholat jamaah pada kajian sebelumnya. Berikutnya al-mas'alatu tsaniyah fi nafilatil jumu'ah. Pembahasan yang ke-8 tentang hukum tentang sholat sunnah pada sholat jumu'ah, sholat rawatib jumu'ah, rawatibah jumu'ah. Nah, laisa li salatil jumu'ah sunnatun qablaha, walakin man shalla qablaha nafilatan mutlaqatan qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bihi. Tidak ada sunnah qabliyah untuk salat Jumat. Tidak ada sunnah qabliyah untuk salat Jumat. Yang ada ba'diyah. Kalau qabliyah tidak ada. Walakin man shalla qablaha nafilatan mutlaqatan qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bihi. Akan tetapi barang siapa yang salat sebelum Jumat, sebelum salat Jumat, yang dia niatkan sebagai nafilatan mutlaqatan, salat sunnah mutlaqah. Salat sunnah mutlaqah ini enggak ada batas waktunya. Kapan saja asalkan jangan di waktu karohah. Kapan saja, asalkan bukan pada waktu yang karoha. Nah, setelah sholat subuh sampai matahari naik, setelah sholat asar sampai matahari terbenam, kemudian ketika matahari naam berada di atas puncak sampai dia tergelincir. Ini waktu-waktu karoha. Sholat sunnah mutlaqah itu boleh kapan saja, di mana saja, dua rakaat, barakallahu fikum, enam, dua rakaat, kapan saja dan di mana saja. Enam, ini sunnah mutlaqah. Jadi antum siang hari, ba'da zuhur misalnya, barakallahu fikum, antum tiba-tiba ingin melakukan ibadah, tidak mengapa wudu, ambil air wudu, kemudian ke masjid atau di rumah di kamar sholat dua rakaat dengan niat sholat sunnah mutlaqah. Nah, ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Ini yang disebut dengan sunnah mutlaqah. Barakallahu fikum. Jadi walakin man shalla qablaha nafilatan mutlaqatan. Barang siapa yang salat sebelum salat Jumat dengan niat sunnah nafilah mutlaqah sebelum masuk waktu Jumat, fala ba'sa bihi. Maka tidak mengapa. Nah, sebelum imam naik ke atas mimbar, dia melaksanakan sholat dua rakaat, terus menerus. Nah, setiap dua rakaat dia salam, kemudian sholat lagi sampai imam datang. Maka ini tidak mengapa. Tapi ini tidak disebut dengan sunnah qabliyah. Nah, tidak dikatakan sebagai sunnah qabliyah karena pada salat Jumat tidak ada sunnah qabliyah. Sunnah qabliyah itu adalah setelah azan. Sunnah qabliyah itu kapan? Setelah azan pada setiap salat. Nah, seperti barakallahu fikum salat zuhur, salat subuh ada sunnah qabliyahnya setelah azan sampai al-iqamah waktunya. Barakallahu fikum. Adapun pada salat Jumat tidak ada sunnah qabliyah. Yang dilakukan di sini adalah sunnah mutlaqah sebelum masuk waktu Jumat, sebelum imam naik ke atas mimbar, tidak mengapa. Nah, dan Nabi SAW tidak membatasi waktunya. Berdasarkan hadis, barakallahu fikum, man iktasala summa atal jum'ah fa sallama quddira lahu summa ansata hatta yafragha min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma baina wa baina al-jum'atil ukhra wa fadli thalathati ayyam akhrajahu Muslim. Barang siapa yang mandi kemudian mendatangi Jumat, kemudian dia salat barakallahu fikum dengan apa saja yang ditakdirkan kepadanya, summa amsata, kemudian setelah itu dia diam sampai imam menyelesaikan khutbahnya, kemudian dia sholat bersama imam, ghufirolahu, maka diampuni dosanya antara Jumat ini dengan Jumat sampai pada Jumat berikutnya. Nah, kemudian ditambah 3 hari, berarti selama 10 hari diampuni dosanya. Hadis al-imam diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah. Ila huna insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.